terasa lebih cepat. Kita lingkar sempurna lebih cepat. Yang datang, yang pergi menjadi potong-potongan data yang tersimpan susunan di pajangan. Kilatku semakin bergejolak, bukan besi tapi perak. Soal cinta memang aku rumit. Maaf adek, hati abang ini sempit. Semua cerita umi waktu sempurna. Ketika hujan turun kau hanya butuh pelangi. Mentari. Jangan kau mencoba-coba, tak boleh pura-pura. Cerita sudah-sudah, kemari dan tersenyum. Thank you, oh my banjo, and you too, oh my sister. Now you can see.